Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yawmil qiyamah. Amma ba'du. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah ta'ala tema kita pada sore hari ini bersama-sama memahami beberapa firman Allah subhanahu wa ta'ala terkait dengan masalah berbakti kepada kedua orang tua. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita sekalian di dalam ayatnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kalian meninggal dunia melainkan dalam keadaan beragama Islam. Dan salah satu di antara bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kita takut jangan sampai kemudian kita memutuskan orang yang memiliki hubungan rahim dengan kita. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wattaqullah alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam ayat ini Allah memerintahkan kita supaya bertakwa terhadap orang-orang yang memiliki hubungan rahim dengan kita. Maksudnya adalah supaya jangan sampai kemudian kita memutuskan hubungan dengan orang-orang yang memiliki hubungan rahim dengan kita. Dan ketahuilah ibu sekalian yang dirahmati Allah, orang yang paling dekat hubungan rahimnya dengan kita adalah kedua orang tua kita. Oleh karenanya maka tentu merupakan hal yang wajib bagi kita untuk kemudian berusaha untuk tetap supaya orang itu tetap tersambung dengan kita. Oleh karenanya satu di antara bentuknya, Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada kita sekalian untuk berbuat baik kepada mereka itu, yaitu kedua orang tua kita. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau saya bertanya, adakah di antara ibu-ibu ini yang tidak punya orang tua? Maka tentu ibu akan menjawab tidak ada. Karena kita semuanya menyadari keberadaan kita di dunia ini tidak lepas dari apa? Keberadaan kedua orang tua kita. Mereka menjadi sebab keberadaan kita di dunia ini. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita sekalian agar supaya kita senantiasa mengingat jasa baik kedua orang tua kita, yang kemudian dibuktikan dengan tindakan nyata, yaitu berbuat baik kepada mereka. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala ibu menyebutkan bahwa kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak melakukan penyekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam aktivitas ibadah kita, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Dan ibu sekalian yang dirahmati Allah, dengan demikian hukum asal dari berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua itu hukumnya adalah wajib. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, maka inilah hukum asal ibu sekalian, hukum asal sebuah perintah. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama usul fiqih, mengatakan bahwasanya al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal perintah yang Allah perintahkan, begitu juga yang Rasulnya sallallahu alaihi wasallam perintahkan di dalam sabda-sabdanya, Allah perintahkan dalam kitabnya, kesemuanya itu menunjukkan bahwa apa yang diperintahkan tersebut hukumnya adalah wajib. Kemudian ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama yang harus dipahami tentang berbakti kepada kedua orang tua itu bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang menciptakan kita ibu adalah yang memerintahkan hal tersebut. Maka ketika kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita, sesungguhnya kita tengah menunaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita sebagai hamba-hambanya. Kemudian yang kedua, ibu sekalian yang dirahmati Allah, ketahuilah bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu adalah merupakan amal saleh yang mulia lagi tinggi. Ini hal yang kedua yang patut kiranya kita ketahui, bahwa berbakti kepada orang tua itu adalah merupakan amal saleh, amal yang baik. Buktinya apa? Allah memerintahkan itu. Ini menunjukkan semua perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita tidak lain dan tidak bukan hal tersebut adalah merupakan kebaikan. Maka sudah selayaknya kita sekalian berusaha sekuat tenaga untuk bisa melaksanakannya. Kemudian ibu sekalian yang dirahmati Allah, hal yang lain yang harus kita ketahui terkait dengan masalah ini, ketahuilah bahwa berbaktinya seorang anak kepada kedua orang tuanya ini adalah merupakan wujud nyata atau bentuk yang nyata daripada upaya dia untuk menjalin apa yang disebut dengan silaturahim. Merupakan bentuk silaturahim yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, seperti tadi kita sebutkan, hendaklah kita bertakwa kepada Allah terhadap rahim-rahim kita. Maksudnya adalah janganlah sampai kemudian kita memutuskan hubungan kita dengan orang-orang yang memiliki hubungan rahim dengan kita, dan orang yang terdekat dengan kita itu dari kalangan orang-orang yang memiliki hubungan rahim dengan kita adalah kedua orang tua kita. Maka manakala seorang hamba, seseorang dia melakukan berbakti kepada orang tua, sesungguhnya dia tengah melaksanakan jalinan tali silaturahim. Yang kedua, yang berikutnya, ibu sekalian yang dirahmati Allah, ketahuilah bahwa berbuat baik kepada kedua orang tua ini adalah merupakan amal yang utama. Kalau tadi kita katakan dia adalah merupakan amal saleh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga ternyata ibu berbuat baik kepada kedua orang tua itu adalah merupakan amal yang utama. Artinya apa? Bahwa berbuat baik kepada kedua orang tua ini banyak sekali keutamaan-keutamaan manakala seorang hamba dia melakukannya. Keutamaan yang akan didapatkannya disebabkan karena apa? Dia menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala berupa berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian yang harus kita ingat juga, supaya kita tetap berusaha sekuat tenaga untuk melaksanakan hal ini, adalah hendaklah kita ketahui bahwa apabila kita meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan ini yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua, sungguhnya kita tengah terjatuh ke dalam perkara yang sangat membahayakan. Nah, inilah beberapa poin pembahasan insyaallah ta'ala yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Jadi yang pertama, Bapak Ibu, berbakti kepada kedua orang tua itu adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua itu adalah merupakan apa? Merupakan amal saleh. Kemudian berbuat baik kepada orang tua itu adalah merupakan apa? Bentuk silaturahim. Kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua adalah merupakan amal yang utama. Dan yang terakhir, ketahuilah bahwa seorang yang meninggalkan berbuat baik kepada orang tua, sesungguhnya dia tengah apa? Terjatuh ke dalam perkara yang membahayakan. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah mengisyaratkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita supaya berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Dan perintah Allah Subhanahu wa taala di sini sifatnya adalah mutlak, Ibu. Dalam arti bahwa apakah orang tua kita itu adalah orang yang baik, dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk di dalamnya, ya, maupun orang tua kita tersebut adalah orang yang tidak baik. Misalnya dia tidak baik kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beribadah kepada Allah, ya. Dia termasuk orang kafir, atau dia termasuk orang-orang yang beribadah kepada Allah tapi pada saat yang sama dia juga beribadah kepada yang lain. Artinya bahwa dia adalah seorang yang musyrik. Ya. Maka bagaimanapun kondisi kedua orang tua kita, hukum berbuat baik kepada keduanya adalah tetap berlaku. Ini yang saya maksudkan dengan bahwa berbuat baik kepada orang tua hukumnya adalah mutlak. Bagaimanapun kondisi orang tua kita, hukum ini tetap berlaku. Hukum ini tetap berlaku. Kemudian ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak ayat yang lain selain dari apa yang tadi disebutkan bahwa Allah memerintahkan kepada kita, ya. Sebagaimana disebutkan di surat Al-Isra tadi di ayat 23, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di ayat yang lain. Di surat An-Nisa di ayat 36, Allah mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wabil walidaini ihsana. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah di ayat 83, wa id akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illa Allah wabil walidaini ihsana. Ingatlah oleh kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika kami mengambil perjanjian dengan Bani Israel supaya mereka janganlah kalian menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Dari ayat ini kita bisa memahami bahwa berbuat baik kepada kedua orang tua itu ternyata sejak zaman dahulu, ya, bukan hanya diperuntukkan hal ini kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, tapi bahkan diperintahkan juga kepada umat-umat sebelum beliau, yaitu dari kalangan Bani Israel, ya. Umatnya Nabi Musa. Padahal Nabi Musa sudah sekian berapa jarak antara umat beliau dengan umat kita, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini terpaut sangat jauh sekali. Ini menunjukkan bahwa saking pentingnya dua hal ini, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala saja, ya, kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua. Dua hal ini, ya, adalah merupakan perkara yang sangat penting, yang tidak selayaknya kemudian ditinggalkan oleh manusia, anak-anak manusia. Siapapun dia, dia berkewajiban untuk beribadah kepada Allah sebagai ilahnya, sebagai Rabbnya, sebagai Tuhannya, dan pada saat yang sama dia tidak boleh meninggalkan berbuat baik kepada kedua orang tua. Oleh karenanya, para ulama rahimahumullahu ta'ala mencoba untuk mengambil hikmah atau pelajaran hubungan antara kewajiban menyembah Allah, tidak menyekutukan Allah, ya, dengan kewajiban berbuat baik kepada kedua orang tua. Ada tiga poin yang ingin saya sebutkan pada kesempatan kali ini, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala, mereka mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia, dan Allah lah yang memberikan rezeki kepadanya. Kita semuanya memahami ini, Allah lah subhanahu wa ta'ala hakikatnya yang menciptakan kita. Mungkin kalau ibu-ibu protes, bukan yang menciptakan aku, bapak dan ibuku. Buktinya bapak dan ibu ketemu, hasilnya aku. Ini benar atau salah, Bu? Assalamualaikum. Ini benar atau salah? Kan bapak sama ibuku yang bikin aku. Jadi mereka menciptakan aku. Benar apa salah, Bu? Salah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah zat yang menciptakan kita hakikatnya. Oleh karenanya diisyaratkan, ya, kita diingatkan oleh firman Allah subhanahu wa ta'ala, huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala zat yang telah mengeluarkan kalian dari ibu-ibu kalian. Ibu kalian melahirkan, pada hakikatnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan, kemudian mengatur bagaimana proses selanjutnya. Maka sesungguhnya yang menciptakan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena Allah subhanahu wa ta'ala itulah yang menciptakan, maka hanya Allah subhanahu wa ta'ala sajalah yang berhak untuk kemudian diibadahi oleh hamba-hambanya. Karena dia adalah sang pencipta, maka dia yang paling berhak untuk diibadahi. Sedangkan ibu sekalian, adapun orang tua, kata mereka, ya, kedua orang tua adalah sebab, ya, adanya anak. Hanya sebab saja. Ya. Orang tua adalah sebab adanya anak saja. Ya, seperti halnya kita maklumi. Ya. Suami dan istri melakukan hubungan, kemudian Allah takdirkan melalui proses tersebut, ya, dikandunglah janin di rahim ibu sekalian. Dan ini adalah hanya sebab saja. Kenapa kita katakan itu sebab, ibu? Ternyata ada sebab yang lain. Sebab yang lain adanya kita, atau adanya manusia, atau makhluk yang lain. Seperti siapa, ibu? Adam. Adam dia tidak melalui proses seorang laki-laki ketemu sama seorang wanita. Tetapi Adam diciptakan dari apa, Bu? Siapa yang tahu? Adam diciptakan dari apa? Dari tanah. Kemudian ada yang lain, makhluk yang lain, sama jenisnya yaitu manusia, ya, tetapi tidak melalui proses ketemu bapak sama ibu. Siapa itu? Hawa, istrinya. Allah ciptakan dari apa, Bu? Dari tulang rusuk Adam. Terus makhluk yang lain ada enggak, Bu? Yang tanpa melalui proses pertemuan bapak dan ibu. Ada, siapa? Isa alaihissalam. Bagaimana prosesnya? Ada ibu tapi tidak ada bapak. Ya. Nah, ini semuanya menunjukkan bahwasanya keberadaan anak, ya, bapak dan ibu, adanya bapak dan ibu menjadi sebab keberadaan anak. Ini sebagai salah satu faktor saja. Nah, kata mereka, berhubung kedua orang tua ini adalah merupakan sebab keberadaan anak, maka keduanya berhak untuk diperlakukan dengan baik. Keduanya berhak untuk kemudian diperlakukan dengan baik. Oleh karena itu, ya, kewajiban seorang anak yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini tidak boleh kemudian, ya, dia meninggalkan kewajibannya untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian hal yang lain yang dikatakan oleh mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memberikan kenikmatan. Segala nikmat itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Segala nikmat datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena segala nikmat itu datang dari Allah, maka Allah mewajibkan kepada hambanya hanya untuk beribadah kepadanya, tidak boleh menyekutukannya. Kemudian kata mereka, kedua orang tua, adapun kedua orang tua adalah mereka, orang-orang yang telah memberikan kepada kita segala kebutuhan kita, baik makan, baik minum, apalagi bu, pakaian dan seterusnya. Apalagi kalau kita ingat sejak kecil ibu ya, kita mungkin bisa bernostalgia mengingat masa kecil kita. Atau kita sendiri sekarang sudah menyaksikan, kita punya anak, anak kecil ya. Betapa ibu melakukan suatu ya, atau betapa orang tua dia melakukan sesuatu yang luar biasa. Anaknya belum bisa makan ya, sendiri disuapin. Kemudian belum bisa minum, dikasih minum dan minuman yang terbaik, yaitu ASI. Yang kesemuanya itu adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan ibu yang mengadakan. Ya. Tapi itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga memberikan melalui kita anak-anak kita, mereka mengenakan pakaian. Tentu ini tidak lepas dari peran seorang ayah. Yang mana seorang ayah dia berkewajiban sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Wa 'alal mauludi lahu, dan para ayah mereka berkewajiban untuk rizquhunna wa kiswatuhunna, memberikan rizki, memberikan nafkah kepada istrinya, kepada anaknya berupa makan, minum, pakaian dengan cara yang baik. Maka ini terlihat sekali ibu bagaimana peran seorang orang tua ya dalam hal ini, yaitu bahwa kebutuhan-kebutuhan seorang anak bisa terpenuhi lantaran upaya yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Masing-masing berbeda perannya. Seorang ibu mengandung, kemudian menyusui, kemudian menyapi, mendidik dan seterusnya. Seorang ayah berkewajiban untuk kemudian memberikan nafkah, nafkah yang baik sesuai dengan kemudahannya, memberikan sandang, memberikan papan dan seterusnya. Kesemuanya itu menunjukkan betapa besarnya jasa yang telah diberikan oleh kedua orang tua. Maka dari itulah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi setiap orang, setiap anak untuk kemudian dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian yang terakhir bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang membina, yang mendidik manusia di atas jalan Allah Subhanahu wa taala yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala mendidik kita melalui banyak hal, banyak sekali dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala supaya menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti kesyukuran itu adalah dengan seorang dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat sisi orang tua. Kalau Allah mendidik kita dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut yang Allah berikan, ternyata kita dapati kedua orang tua kita, mereka sangat besar jasanya dalam hal pendidikan. Kita lihat ibu sendiri ya, yang langsung bergelut dengan anak-anak sejak mulai ya, melahirkan. Bagaimana kondisi saat itu ibu? Kalau ibu masih ingat, bagaimana kondisinya? Belum bisa ngomong bu ya. Ngomong yang bisa dipahami maksudnya. Kalau ngomong iya, fase sekali ya, jerit-jerit gitu ya. Tapi setelah tahap ini bu berlalu, ibu dengan begitu tekunnya mengajari seorang anak supaya dia pandai berbicara, mengajari seorang anak agar dia ya, tidak melakukan perkara yang akan membahayakannya. Ya, namanya anak-anak ibu ya, ibu tahu sendiri. Ya, semua anak kecil terutama apa saja yang di depannya dipegang dan dimasukkan ke mulutnya. Tapi atas jasa orang tua yang senantiasa waspada mendidik mereka supaya mereka terselamatkan dari perkara yang membahayakan seperti dalam kasus kita ini, sehingga kemudian sang anak dia terselamatkan dari perkara yang membahayakan tadi. Sang anak yang belum bisa bicara dididik oleh orang tuanya untuk bisa bicara. Sang anak yang belum bisa membersihkan dirinya diajari oleh orang tuanya supaya bisa membersihkan dirinya. Kemudian dia terbiasa dengan perkara-perkara yang baik. Seorang ibu dia harus seorang orang tua, terutama ibu ya, seringkali harus bergadang di malam hari. Disebabkan karena apa? Karena anaknya yang menangis minta untuk disusui misalnya, atau karena anaknya kencing kemudian dia menangis, sang orang tua dengan begitu apa namanya, semangat ya, melihat anaknya bagaimana kondisinya, kemudian dia membersihkan kotoran yang mengenai badan anak tersebut. Maka ini semuanya ibu sekalian menggambarkan betapa seorang tua dia memiliki jasa yang amat besar sekali. Termasuk di antara jasa yang besar itu adalah jasa pendidikan. Nah, oleh karenanya sudah semestinya secara akal seorang anak dia harus bersyukur, berterima kasih kepada kedua orang tuanya atas jasa pendidikan yang telah dilakukannya. Ya. Dan ini ibu sekalian yang seringkali kita lupakan. Seringkali yang kita lupakan. Kita semuanya sekarang jadi orang tua dan barangkali di antara kita masih ada orang tua yang masih hidup. Ya. Bagaimanapun kita adalah sebagai seorang anak. Dan pada saat yang sama kita sebagai seorang orang tua. Mengalami ya, sendiri bagaimana jerih payah orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Maka ini sekali lagi mengingatkan kepada kita ibu ya. Satu sisi sejauh mana perbuatan baik kita kepada orang tua kita ya. Satu sisi adalah kita mendidik anak-anak kita ya, melalui keteladanan kita, kebaikan kita kepada kedua orang tua kita, sehingga diharapkan nanti dengan model pendidikan keteladanan ini ya, anak-anak kita pun akan berbakti kepada kita sebagai kedua orang tuanya. Nah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara zahir kita katakan bahwa berbuat baik kepada kedua orang tua secara tidak langsung itu adalah merupakan imbal balik atas jasa kebaikan yang dilakukan oleh orang tua kita. Tetapi harus diingat ibu, balas jasa ini sama sekali tidak akan apa bu? Tidak akan terbalaskan sama sekali. Pernah ada seorang yang melakukan perjalanan jauh dari Khurasan sampai ke Makkah Al-Mukarramah. Cukup panjang perjalanannya. Dia menggendong ibunya. Kemudian setelah dia melakukan aktivitas apa namanya? Di Baitullah, di antaranya adalah umroh dan haji. melaporkan hal itu kepada Rasulullah SAW. Dia mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya melakukan demikian-demikian kepada ibuku." Dia menceritakan seperti tadi yang dilakukan, bahwa dia menggendong ibunya dari daerah ini sampai ke daerah sini. Apakah perbuatan itu tadi, perbuatanku itu tadi, ya, bisa membalas kebaikan apa yang telah diberikan oleh orang tua saya kepada saya? Apa kata Nabi SAW? Beliau mengatakan, tidak bisa. Ini menjadi isyarat, merupakan isyarat, ya, bahwa kebaikan yang dilakukan oleh orang tua kita sungguh, ya, tidak akan bisa terbalas sama sekali, meskipun, ya, setelah optimal kita di dalam melakukan perbuatan baik kepada mereka. Maka tentu ini sekaligus menjadi introspeksi bagi kita sekalian untuk senantiasa berusaha, ya, sekuat tenaga untuk memperbaiki kualitas, ya, bakti kita kepada kedua orang tua kita, baik orang tua kita yang sekarang masih hidup maupun orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita bertanya, lalu bagaimana cara kita, ya, berbuat baik kepada kedua orang tua kita? Maka ayat-ayat menunjukkan beberapa hal atau beberapa perkara yang mana hal tersebut adalah merupakan bentuk, ya, perbuatan baik, ya, seorang anak kepada kedua orang tuanya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, di surat kelanjutan daripada surat Al-Isra yang tadi kita sebutkan, ya, di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala taqul lahumu uff." Janganlah kalian mengucapkan kepada kedua orang tua, ya, ucapan ah atau cis. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa salah satu bentuk, ya, bakti seorang anak kepada orang tuanya adalah menjauhkan diri dari berkata-kata kepada kedua orang tuanya yang mana perkataan tersebut, ya, berpotensi untuk menimbulkan atau berpotensi menyakitkan hati, ya, kedua orang tuanya. Dan para ulama rahimahumullah ketika menafsirkan ayat ini, perkataan ah seseorang anak kepada kedua orang tuanya ini adalah merupakan contoh yang paling ringan, ungkapan yang paling ringan yang berpotensi akan menimbulkan sakit hati pada kedua orang tuanya. Maka kata mereka, ya, Syekh Sa'di rahimahullah mengatakan, "Hadza adna maratibul adza nabahu bihi ala ma siwahu." Ungkapan ah tadi yang kita dilarang untuk mengucapkannya, ini adalah merupakan ungkapan yang paling ringan yang kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai hal ini kita ucapkan kepada kedua orang tua kita. Dan ini juga sebagai apa? Bukan berarti sebatas itu saja yang tidak boleh kita lakukan, ya. Oleh karenanya beliau mengatakan, "Wal ma'na la tu'dhihima adna adhiyah." Janganlah kalian menyakiti kedua orang tua kalian dengan ungkapan-ungkapan kalian, sekalipun ungkapan tersebut adalah suatu ungkapan yang ringan. Namun hal tersebut akan mendatangkan rasa sakit hati pada kedua orang tua. Nah, ini tidak dibolehkan. Kemudian perkara yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan, "Wala tanharhuma." Kalau tadi mengatakan ah saja, ya, itu tidak dibolehkan, apalagi kemudian orang tersebut menghardik, mengatakan ungkapan-ungkapan yang kasar, ungkapan-ungkapan yang keras, ungkapan-ungkapan yang berisi penghinaan, cacian, pelecehan terhadap kedua orang tua, menghina orang tua, merendahkan orang tua. Mungkin karena, mohon maaf, mungkin di antara kita ada yang memiliki apa namanya, harta yang banyak, sementara orang tua kita tidak. Mungkin karena kita belajar di SMA, di perguruan tinggi dan seterusnya, sementara orang tua kita hanya tamatan SD misalnya. Karena kita merasa diri kita lebih pandai, kemudian menghina orang tua kita yang demikian tadi pendidikannya misalnya. Kemudian kita mengatakan orang tua kita sebagai orang tua yang kolot, orang yang ketinggalan zaman, dan ungkapan-ungkapan yang lain yang apabila itu diungkapkan, ini akan menjadikan hati kedua orang tua merasa sakit. Dia akan terhina. Maka ungkapan-ungkapan seperti ini ya tidak dibolehkan. Allah berfirman, wala tanharhuma, dan janganlah kalian menghardik mereka. Ungkapan-ungkapan yang keras, ungkapan-ungkapan yang kasar dan seterusnya, ini adalah merupakan bentuk dari menghardik kedua orang tua, dan ini tidak dibolehkan. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah melanjutkan, wa qul lahumā qawlan karīmā. Ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang mulia. Ini menunjukkan bentuk yang lain di samping tadi yang pertama, Bapak Bu, tidak mengucapkan kata-kata yang menyakitkan sekecil apapun, apalagi sampai menghardik. Yang kedua adalah kebalikan dari itu, yang hendaknya dilakukan oleh seorang anak kepada kedua orang tuanya itu adalah apa? Wa qul lahumā qawlan karīmā. Ucapkanlah kepada kedua orang tua itu ya, qawlan karīmā, ucapan yang mulia, ucapan yang baik. Dengan ucapan-ucapan yang penuh dengan rasa penghormatan, rasa memuliakan kedua orang tua, yang menjadikan hati mereka merasa apa? Merasa nyaman, merasa sejuk, karena merasakan isi ungkapan yang begitu indah dari anak-anaknya. Sehingga hati kedua orang tua dia akan merasa apa? Merasa nyaman, merasa tentram, dan seterusnya. Nah, maka tentu ini sangat umum sekali. Apapun perkataan ibu sekalian kepada orang tua, manakala perkataan tersebut mengandung di sana ada perkara-perkara yang menyebabkan kegembiraan hati orang tua, ungkapan-ungkapan yang lembut dengan penuh adab, maka ini adalah merupakan bentuk daripada qaulan karima, ungkapan yang baik. Dan inilah yang harus kita biasakan. Ya. Harus kita biasakan. Kemudian bentuk yang lainnya, kalau tadi berupa perkataan, jadi berbakti kepada kedua orang tua, yang pertama adalah bisa berbentuk perkataan, ungkapan yang baik. Yang kedua, bisa berupa tindakan. Allah berfirman, wahfidh lahuma janaha az-zulli minar rahmati. Wahfidh lahuma, rendahkan untuk keduanya janaha az-zulli, rendahkan diri kalian di hadapan orang tua kalian. Yang mana hal itu kalian lakukan sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk kasih sayang kalian kepada kedua orang tua. Jadi ini adalah tindakan. Maka tindakan bisa berupa sikap, bisa berupa adab yang baik, atau yang hal yang lain yang bisa menyebabkan kedua orang tua ridho. Seperti misalnya kalau ibu-ibu, mohon maaf, punya kelebihan harta misalnya, maka termasuk bentuk kebaikan kepada kedua orang tua misalnya adalah memberikan sebagiannya, membantunya, memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka ini adalah termasuk bentuk atau tindakan atau adab yang baik kepada kedua orang tua. Jadi yang ketiga bisa berupa apa? Tindakan, sikap, dan adab yang baik. Kemudian ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga tindakan adalah kita taat. Seorang anak taat kepada kedua orang tuanya. Manakala kedua orang tuanya memerintahkan sesuatu, maka dia taat melaksanakannya. Maka ini juga adalah merupakan bentuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Hanya saja ibu sekalian yang dirahmati Allah, dalam hal ketaatan ini dibatasi, tidak bersifat mutlak. Maksudnya bahwa kita hukum asalnya harus taat kepada kedua orang tua kita, ya. Itu manakala atau sepanjang kedua orang tua kita memerintahkan perkara-perkara yang apa? Yang baik. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Tidak ada ketaatan dalam hal urusan apa? Kemaksiatan kepada al-khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwa salah satu di antara bentuk, ya, kemaksiatan yang sangat besar seorang hamba kepada penciptanya itu adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan tentang apa? Kewajiban untuk tidak taat. Apabila orang tua kita justru memerintahkan kita untuk melakukan apa? Untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Apabila mereka kemudian orang tua kalian memaksa kalian untuk melakukan apa? Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kalian mentaati. Nah, ini. Kalau tadi hukum asalnya kita wajib taat apabila diperintahkan kebaikan, sekarang kebalikannya. Kita tidak boleh taat apabila mereka justru memerintahkan agar kita melakukan kesyirikan. Seperti yang pernah dilakukan oleh siapa, Bu? Ayahanda Nabi Ibrahim. Seperti yang pernah dilakukan oleh siapa? Ayahanda Nabi Ibrahim. Siapa ayahanda Ibrahim itu? Profesinya membuat patung. Membuat berhala-berhala untuk disembah oleh kaumnya. Tetapi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, apakah kemudian taat kepada orang tuanya? Dalam hal ini tidak. Dia tidak mau ikut beserta ayahnya untuk kemudian menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi meski demikian, apa yang dilakukan oleh Ibrahim ibu? Dia tetap berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Dan pergaulilah mereka, meskipun mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dunia, ya, kalian tetap berkewajiban untuk apa? Wasahibhuma, mempergauli keduanya di dunia ini, ya, ma'rufa, secara baik. Mempergauli mereka secara baik, ya, berhubungan dengan mereka secara baik. Nah, ini kewajiban seorang anak. Meskipun kedua orang tua dia musyrik, tetap saja kewajiban berbuat baik kepadanya tidak gugur. Kemudian ibu sekalian, bentuk yang lainnya adalah dengan doa. Kalau tadi ucapan, kemudian tindakan, perbuatan, adab yang baik, ya, maka berikutnya adalah doa. Doa itu juga termasuk bentuk bakti kita kepada kedua orang tua. Ya. Oleh karenanya, setelah itu Allah mengatakan, waqul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa, ya, untuk kedua orang tua kita, ya. Rabbirhamhuma. Wahai Rabbku, ya, kasih sayangilah mereka berdua. Ya. Kasih sayangilah mereka berdua. Kemudian kita mengatakan kama rabbayani shaghira, seperti halnya mereka telah mendidikku sejak kecil atau di usia kecil. Maka ungkapan-ungkapan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tua kita agar Allah Subhanahu wa taala menyayangi mereka, ya, merahmati mereka, ini juga adalah merupakan bentuk dari apa? Dari berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan ini berlaku baik orang tua itu masih masih hidup maupun mereka sudah tidak ada. Kalau tidak ada, doa aja ya. Kenapa, Bu? Berbakti gitu sama orang tua. Gimana? Sudah pada enggak ada. Iya. Di antaranya itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tua kita yang sudah tidak ada. Hanya saja perlu dicatat, Ibu, kalau seandainya kedua orang tua kita tersebut dia mati dalam keadaan musyrik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala atau kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seorang anak dia tidak boleh justru untuk mendoakan orang tuanya agar dia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak boleh. Hal ini didasarkan kepada tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau mengatakan, aku pernah meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika beliau berziarah kubur, ya. Aku pernah, dan waktu itu beliau bersama dengan orang lain. Beliau mengatakan kepada mereka, orang-orang yang pada waktu itu ikut bersama hadir bersama beliau berziarah kubur. Beliau mengatakan, aku pernah minta izin kepada Rabbku untuk memintakan ampun untuk ibuku. Jadi Nabi kita SAW pernah minta izin kepada Rabbnya, ya, untuk minta izin bagi ibunya. Tetapi kata beliau, akan tetapi Rabbku tidak memberikan izin kepadaku. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan izin kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memintakan ampun bagi ibunya. Kenapa hal itu tidak diizinkan? Kenapa, Bu? Karena ibu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu meninggal dunia sementara beliau apa? Seorang yang musyrik. Menyembah berhala, pengikut siapa? Abu Jahal, paman-pamannya itu. Oleh karenanya ini tidak dibolehkan. Tetapi ibu, kemudian beliau SAW mengatakan, dan aku pernah meminta izin kepada Rabbku, ya, untuk menziarahi kuburnya. Kemudian Rabbku memberikan izin kepadaku. Maksudnya dibolehkan bagi seorang anak, sekalipun orang tuanya meninggal dunia dalam keadaan kafir atau dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dia dibolehkan untuk berziarah kubur, menziarahi kuburnya. Tetapi yang tidak boleh apa, Bu? Memintakan ampun, memintakan rahmat untuk dirinya. Ini tidak boleh, Bu. Ibu paham? Paham, Ibu, ya? Jadi berbuat baik kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal tadi, diantaranya adalah bentuk doa ini, ya. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka, dengan catatan apabila orang tua kita meninggal dunia, ya, meninggal dunia dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan kesyirikan, ya, tidak mati dalam keadaan kufur, maka kita hendaklah mendoakan mereka supaya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kemudian kita mendoakan seperti pembahasan kita pada kesempatan yang lalu, itu menjadi sarana apa, Bu? Sarana Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan, ya, meningkatkan derajat kedua orang tua di surga, ya. Disebabkan karena apa, Bu? Karena doa seorang anak untuk dirinya. Seperti yang pernah kita sampaikan, bahwa mereka, para orang tua yang sudah masuk surga, ya, ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya, kemudian mereka berkata, dari mana ini, ya Allah? Apa sebabnya? Kemudian dikatakan kepada orang tua tersebut bahwasanya hal ini disebabkan karena apa? Karena doa, permohonan maaf, permintaan ampun dari anakmu untukmu. Nah, ini tentu satu hal yang sangat menggembirakan bagi kedua orang tua apabila dimintakan ampun oleh kedua anaknya. Maka dari itu, ya, ibu-ibu yang bapak dan ibunya sudah meninggal dunia, maka banyak-banyaklah minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tua.